dikembalikan gantinya, bukan barang yang sama. Anda terima rupiah pecahan 100 ribu sebanyak 10 lembar, 1 juta berarti. Kemudian nanti Anda serahkan pecahan 100 ribu, 100 lembar, 10 lembar juga, tapi berbeda sudah nomor serinya. Berarti sudah berganti. Ini namanya qard. Kalau masih barangnya yang sama itu juga nomor serinya, namanya ariyah. Seperti Anda pinjam motor, kemudian Anda catat nomor plat polisinya dan nomor rangkanya, nomor serinya dan seterusnya. Nanti diserahkan barang yang sama. Ini namanya ariyah. Kalau yang qard adalah diserahkan berbeda dari barangnya adalah ganti. Wabai'in dan akad jual beli. Jual beli dalam telah kita definisikan mubadalatu malin bimalin tamlikan wa tamallukan. Menukar harta dengan harta. Harta yang Anda miliki Anda serahkan kepemilikannya ke lawan transaksi, dan harta milik lawan transaksi Anda terima kepemilikannya. Wa ijaratin, akad ijarah adalah bai'u manfaatin bi'iwad, yaitu menukar jasa dengan ada imbalan. Imbalan tadi bisa jadi uang, bisa jadi barang dan seterusnya. Ini akad dinamakan dengan akad ijarah. Wasarf, akad sarf adalah bai'u tsaman bis-tsaman, menukar uang dengan uang, atau uang dengan emas, atau emas dengan perak, atau perak dengan uang. Ini akad sarf. Persyaratan yang batil di sini, dia menggabungkan dua akad ini. Seperti dia mengatakan, ini 100 juta. Dengan syarat, nanti saya terima dari Anda setahun depan, umpamanya motor 10 unit. Mereknya ini sudah jelas semuanya. Cash sekarang, setahun lagi terima barang. Keuntungan bagi si pembeli adalah harga lebih murah. Harusnya kalau sekarang uang diserahkan, sekarang barang diterima, itu harganya per unit umpamanya 12 juta, berarti 120 juta. Tapi karena uang diserahkan sekarang, barang diterima nanti tahun depan, ya, dia dapat keuntungan lebih murah. Ini akad salam. Boleh. Akan tetapi kalau dia mensyaratkan akad yang lain, seperti akad qard atau akad bai', ya, dengan dia mengatakan, dengan syarat, kau harus jual kepada saya rumahmu dengan harga sekian. Faham, Pak Ihsan? Atau dengan syarat dia mengatakan, ini 100 juta, saya beli darimu 10 unit motor merek ini dengan spesifikasi ini. Dengan syarat, pinjamkan saya uang 150 juta. Ini dua akad dan menjadi satu akad. Dan ini persyaratan yang batil dan merusak akad. Wa ijaratin atau akad ijarah. Saya beli rumahmu dengan syarat, ya, kamu harus menyewakannya kepada saya. Wa sarfin dan akad sarf. Saya beli rumah kamu dengan syarat kamu harus tukar uang dolar dengan saya, dengan rupiah saya. Ya. Hal ini dilarang karena larang Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ini semuanya adalah satu akad, semuanya adalah jual beli. Jual beli uang, jual beli jasa, jual beli barang. Kemudian digabungkan menjadi satu jual beli, maka ini bai'ataini fi bai'ah. Falahu aw kusuhuma aw kasuhuma aw riba. Karena ini mengandung unsur riba. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhala Syekh. Wa in syarata an qala malik rahimahullah. Oh ya fi. Baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita cukupkan untuk terkait dengan pembacaan matan dan penjelasan dari kitab Zadul Mustaqnik, dan langsung ke sesi tanya jawab bagi Anda yang bertanya. silakan ingin bertanya di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kami berikan kesempatan untuk via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Baik, silakan di 0218236543. Kami memberikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Kelayang. Dengan ibu siapa, Bu? Riau. Masya Allah. Nah, ibu silakan. Yang Anda mau tanyakan masalah kalau apa tuh kan memotong, dilarang memotong kuku kalau menjelang bulan Zulhijjah. Nah, sekarang anak terlanjur udah memotong kuku karena anak mengikuti kurban itu. Baik. Bagaimana, apa ada syaratnya? Baik, Umu, itu saja. Iya. Ya, jazakallah khair. Makasih ya Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan kepada Ustaz selanjutnya. Kami sampaikan kembali untuk pertanyaan terkait dengan masalah fikih kurban. InsyaAllah nanti akan dijelaskan pada kajian berikutnya ya, barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali secara khusus terkait dengan bab muamalah dan jual beli di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Latifah di Lampung. Silakan Ibu Latifah. Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukum berbisnis online dengan sistem dropship dan saya menjadi reseller atau marketer dan bagaimana hukum membeli online seperti kurma atau obat karena di tempat saya nggak ada yang menjual. Sebentar, ibu marketernya itu dengan bentuk bagaimana? Ibu kenal pemilik barang? Saya kenalnya lewat HP, nggak kenal langsung tatap muka. Berarti dia, ibu diminta deposit dulu apa tidak? Enggak, kami ibu ini bisa orang sana belum melakukan. Belum melakukan, type saya jelaskan. Yang mana yang boleh, mana yang tidak. Baik, itu saja Ibu Latifah pertanyaannya. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menjual obat ataupun kurma dengan tidak tunai boleh. Dengan syarat ditukar bukan kurma, ditukar bukan dengan makanan pokok. Ditukar dengan rupiah boleh. Ini syaratkan tunai adalah bila ditukar dengan yang satu illatnya. Seperti menukar kurma dengan beras, ya, itu persyaratannya harus tunai. Kalau menukar kurma, ajwa dengan kurma yang lain, sukari umpamanya, atau kurma khalas dan lainnya, itu persyaratannya harus sama ukurannya dan harus tunai. Bila berbeda illatnya, seperti menukar makanan pokok dengan emas dan perak atau rupiah, maka tidak ada persyaratan harus sama dan tunai. Boleh kurma diserahkan sekarang, uang nanti menyusul, atau uang diserahkan dahulu, kemudian nanti barang kurmanya menyusul. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mengenai dropshipper atau marketer. Ya. Biasanya akad keagenan atau akad wakalah, itu mungkin bila antara supplier dengan si dropshipper atau agen ini memiliki hubungan erat sebelumnya. Saling kenal, si pemilik barang kenal dengan si marketer ini atau agen ini adalah orang baik, jujur, selama ini tidak pernah berbohong. Itu mungkin Anda menjadi wakil dia. Dia mengatakan, tolong jualkan barang saya, nanti Anda saya berikan fee sekian. Ya, uang bisa ke marketer dulu, bisa langsung juga ke supplier. Artinya mereka saling percaya. Kalau uang ke supplier nanti di akhir bulan, ya supplier ngasih fee sekian persen. Atau supplier mengatakan dari saya harga sekian, terserah kamu menjualkannya berapa. Bisa uang kepada agen dulu atau marketer dulu, atau bisa langsung ke supplier. Karena mereka sudah saling percaya, saling mewakilkan, maka tidak ada masalah. Tetapi hubungan selama ini hanya via telepon atau via internet, tentu tidak terjalin rasa amanah satu dan lainnya. Maka dalam kasus ini, ya, si supplier terkadang meminta dia tidak akan mengirim barang kepada end user, pembeli marketer tadi, kecuali dengan si marketer atau si agen tadi atau dropshipper kirim uang dulu, baru dia akan dikirimkannya. Berarti antara marketer dengan supplier adalah akadnya jual beli. Bila jual beli, dia tidak boleh menjualkan barang sebelum diterimanya dan sebelum ada akad pembelian. Ya, ini solusinya. Solusinya dia datang dulu ke toko pihak si supplier, dia mengatakan, saya beli item A, B, C, D, segala macam. Uang nanti saya bayar. Ya udah, gak ada masalah. Tadi masalah uang. Hah? Ini menjadi milik saya. Pada saat itu, baru boleh dia menjualkan. Dia mengatakan, nanti tolong kirimkan ke end user saya, ke pembeli dari saya. Baik. Masya Allah, baik. Jazakumullah khair, Ustaz. Demikian Ibu Latifah dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan semoga jawaban Ustaz mendapat Ibu bisa memberikan pencerahan bagi Ibu dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Dan kami ingatkan secara khusus untuk pertanyaan pagi ini dalam pembahasan muamalah, ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Ibrahim di Malang. Silakan Ummu Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ikut beli bukan diri. Kurang jelas. Ada teman itu membiarkan pembelian mobil dengan akad cicilan sistemnya gotong royong. Jadi, maksudnya apa sistem gotong royong itu? Gimana Ustaz? Sistem gotong royong itu maksudnya bagaimana? Jadi dia mengadakan apa pembelian mobil bareng itu diikuti oleh beberapa peserta. Nah ini peserta punya budget masing-masing terserah berapa. Terus nanti DP minimal 20% dari budgetnya, kemudian dicicil sisanya ke satu orang yang mengadakan ini. Nah nanti dipilih siapa yang kemudian dipilih terbesar yang dibagikan di dunia mobilnya. Nah kemudian untuk transaksinya ini, yang mengadakan pembelian ini akan datang ke tempat lokasi siapa jatah di mobil. Nah jadi ikut ini ikut membantu membayarkan tiketnya si owner, si pemilik pemilik pengadaan mobil ini ke lokasi pembelian itu boleh tidak Ustaz? Enggak paham saya Bu. Ada 10 orang umpamanya. Iya. Terus mereka gotorang, maksudnya gotorang gimana? Harga mobil cuma 200 juta. Iya. Maksudnya gotong royong masing-masing menyerahkan uang 20 juta. DP minimal 20%. Setiap orang budgetnya beli mobil beda-beda gitu, Ustaz. Ada yang misalnya 50 juta, ada yang 100 juta gitu. Nanti yang DP-nya besar, paling besar di antara 10 orang ini. Ada 10 orang, ada DP 10 juta dan 20, ada yang 100 juta gitu. Terus? Nah, dibelikan mobilnya bergantian Ustaz. Jadi ceritanya 10 orang ini ingin membeli mobil tanpa riba, tapi akadnya cicilan ke salah satu orang yang ada di yang mengadakan ini, jual beli mobil ini begitu Ustaz. Gak paham saya. Misalnya si A mengadakan beli mobil digotong royong tanpa riba, misalnya begitu, diikuti oleh 10 orang dengan dia yang mengadakan. Terus kemudian dari 10 orang ini dan termasuk dia itu punya budget membeli mobil yang berbeda-beda. Punya uang. Kenapa Ustaz? Punya uang umpamanya untuk beli mobil, tapi nggak punya cukup mobil 200 juta tadi. Iya. Ada yang 10 juta, ada yang 1 juta, ada yang 100 juta, betul begitu? Iya, DP-nya. Terus? Siapa yang paling tinggi DP-nya dia yang dapat? Iya, yang dapat. DP-nya. Ada yang DP-nya 175 juta berarti dia yang dapat. Iya. Dia ngutang kepada 25 juta ke siapa dia ngutang? Yang mengadakan acaranya ini, Ustaz. Yang mengadakan acaranya ini punya uang 25 juta berarti? Iya, dari hasil iurannya. Jadi kita tetap nyicil ke si pengadanya ini sambil kita juga bayar DP gitu, Ustaz. Nanti yang dibeli kan sebentar, saya punya 100 juta. Saya beli mobil Avanza tadi. Dapat saya yang paling tinggi, saya yang dapat. Iya. Kemudian saya nyicil ke siapa ini uang? Oh, misalnya harga mobilnya lebih tinggi, kita punyanya 50%-nya. Nah, ya, saya punya uang 100 juta, mobilnya 200 juta harganya. Ya. Nah, saya yang dapat. Terus saya ambil mobilnya. Ya. 100 jutanya saya bayar ke siapa lagi? Yang mengadakan ini, Ustaz, pembelian mobilnya ini. Si A ini ya? Iya, si A ini. Pakai uang si A berarti? Ya, si A juga dapat uangnya dari semua anggota yang kemudian... Oh, berarti saya minjam bukan kepada si A, ada si B, si C, si D, si E, dan seterusnya. Iya. Nah, okay. Satu di si A begitu. Saya bayar cuma 100 juta aja. Iya. Okay. Kemudian kalau telat tidak ada denda. Tidak ada. Kalau saya telat terus, bagaimana si B, si C dapat beli mobil lagi? Dilelang, Ustaz, mobilnya. Jadi tadi tadi ditahan si A sampai dapat lima selesai semua. Iya, saya bulan pertama telat. Iya. Berarti bulan kedua, kuartal kedua tidak ada yang beli mobil karena kurang uang, ya atau tidak? Biasanya si apa namanya yang mengadakan acara ini kadang bantu mengkoordinir begitu, Ustaz. Dia dapat fee atau tidak? Kalau fee-nya itu dia dapat misalnya. Dia kan rumahnya jauh, datang ke lokasi pembelian itu minta dibantu bayarkan transportasinya 50% begitu, boleh tidak, Ustaz? Saya pelajari dulu satu persatu, Ibu ya. Ini akad ini ada ininya, standar operasionalnya ada. Standar bagaimana, Ustaz? Ada akad tertulis, Om, secara SOP-nya. Iya. Ada, Ibu? Iya, ada. Ada di internet atau di web atau di mana? Iya, ada di grup ini karena kita apa namanya berteman gitu di grup Facebook, kita bikinnya di grup Facebook begitu, Ustaz. Ada di situ apa namanya rukun dan syarat ketentuannya? Iya. Udah ntar saya coba. Apa nama produknya ini? Namanya Mobtari, Ustaz. Mobtari. Iya, M O B Tari. Saya pelajari dulu, Ibu, ya. Amin. Allah ibarakatuh. Baik, jazakillah khair pada Umu yang ada di Malang. Dan insyaAllah saya akan mempelajari lebih dahulu terkait dengan akad transaksi yang dilakukan secara pandangan Islam dan secara hukum syariat Islam. Jazakumullah khairah. Dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Umu Ibrahim dari Malang di 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Umu Abdillah di Umu. Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Salam Abdillah. Karena saya biasa menjahit begitu. Bagaimana akadnya, Pak Ustaz? Karena begini, biasa orang bayar duluan dengan bayar belakangan itu sama harganya. Apakah ini termasuk riba kalau seperti itu? Dan bagaimana solusinya? Tidak riba, Ibu. Akadnya istisna boleh dibayar di depan, boleh dengan dicicil, boleh di belakang. Nah, maksudnya kalau belum ada barangnya kan biasa orang pesan itu barang sebenarnya belum ada, baru mau dibikinkan. Ibu, karyawan sudah adakah jasa yang diberikan kepada perusahaan ketika dia buat akad? Bukan perusahaan, Pak Ustaz, cuma usaha kecil-kecilan. Contoh, Ibu punya karyawan kan ya? Iya, karyawan ibu itu dari awal sudah ibu akad sepakati gajinya, iya atau tidak? Iya. Bisa gajinya di awal, bisa tengah-tengah, bisa di akhir. Iya. Iya, sudah bekerja dia? Belum kan, karena baru akad. Iya. Boleh itu? Boleh, dalam akad ijarah para ulama, dalam akad ijarah itu boleh uang di awal, boleh tengah-tengah, boleh di akhir. Pokoknya nyewa rumah, Anda katakan sewa saya minta di depan, kan belum masuk dia, boleh. Atau sewa di akhir bulan juga boleh. Atau sewa dicecer per minggu juga boleh. Ya, ini untuk akad jasa boleh. Ya, ada perbedaan harga itu tergantung kesepakatan dan saling redo. Ini untuk akad ijarah. Kalau jual beli barang sebentar dulu. Ya. Jual beli barang tidak boleh sebelum dimiliki. Tetapi jual beli barang yang bukan materialnya dijual tetapi sudah diolah. Hah? Berarti di sini ada unsur barang dan unsur jasa, yaitu akad ijarah. Boleh dia mengikut kepada hukum ijarah tadi. Jelas semua, Abdillah? Oh iya iya, Ustaz. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering saya jelaskan tapi kaum muslimin, subhanallah. Seperti yang saya jelaskan kata Syekh Shalih Ibn Masadlan, Profesor Dr. Izzahullah beliau. Beliau mengajar saya di program magister dahulu. Beliau mengajar fikih muamalah. Kata beliau, secara teori akad istisna ini tidak disetujui oleh mazhab Syafi'i. Karena uang belum diserahkan, barang juga belum diserahkan pada waktu akad, termasuk jual beli hutang dengan hutang. Itu secara teori. Juga mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Ya, tetapi Syafi'i, Hambali dan Maliki. Yang membolehkan hanya Hanafi. Tetapi secara praktek, semua manusia melakukan hal ini, kata beliau. Seorang ulama Hambali, setelah di masjid, waktu setelah salat subuh umpamanya, mereka mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya akad istisna haram, karena termasuk jual hutang dengan hutang. Uang belum diserahkan pada waktu akad, barang juga tidak diserahkan. Tapi secara praktek, kata beliau, setelah ulama besar ini mengajarkan murid-muridnya bahwa akad istisna haram, habis itu dia keluar dari masjid dan mau sarapan. Membawa sarapan ke rumah untuk anak-anaknya dan istrinya. Biasanya sarapan mereka tamis. Itu roti yang tampah besar itu. Di sana, roti kalau yang dingin, keras. Gak bisa dimakan. Roti itu yang paling bisa dimakan, roti yang panas. Setelah dari tungku diambil, itu enak dimakan, baunya harum. Tapi yang sudah satu jam dibakar, itu keras kayak plastik, kayak seperti... keras pokoknya, seperti kayu, gak bisa dimakan. Para ulama madzhab Hambali tadi mengharamkan. Ketika itu dia pesan, tamis 5. Sudah ada uang diserahkan? Belum, nanti tamisnya terima baru kasih uang 5 real. Tamisnya sudah jadi? Belum juga. Barang tidak ada, uang juga tidak ada. Utang dengan hutang, tapi begitu mereka lakukan. Faham entah? Allah ya barik fiik ya Syekh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Baik, ya halo, silakan. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan jual beli di kesempatan pagi ini, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Baik, kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah seorang anak membeli rumah milik orang tua melalui lembaga pembiayaan syariah karena orang tua sedang membutuhkan dana? Ya, pertanyaannya bukan begitu sepertinya. Pertanyaannya dia, bolehkah orang tua menjual rumahnya ke lembaga keuangan syariah? Enggak, umpamanya yang mikro ataupun yang yang besar, LKS, BMT atau apa, dijual umpamanya harga 100 juta. Dapat orang tua ini uang cash 100 juta. Kemudian dengan syarat, dia mensyaratkan kepada BMT harus jual ke anaknya dengan cara nyicil 150 juta selama 5 tahun. Berarti dapat uang 100 juta dibayar berapa? 90. Apa namanya ini? Bahasa. Ini ini kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dinamakan dengan 'inah. kecuali antara anak dengan orang tua ini sama sekali tidak ada kesepakatan. Artinya dia tidak mensyaratkan kepada pihak keuangan, ini saya beli, saya jual, maaf. Terserah Anda mau jual kepada siapa saja. Tapi dia jual, kemudian dia bawa langsung pembelinya, langsung anaknya. Kenapa orang tua tidak langsung jual ke anaknya? Kalau jual ke anaknya enggak dapat dia uang tunai. Dan dia butuh uang. Ya. Kalau jual langsung ke anaknya, mungkin anaknya nyicil semampunya. Dia mampu baru 10 juta, 10 juta di awal dulu, nanti bayar 5 juta atau 1 juta atau berapanya. Dia enggak ingin begitu, dia ingin uang tunai. Dan juga di satu sisi tidak ingin kehilangan rumah. Ya atau tidak? Kalau dia rumahnya jual beli lepas dengan BMT tadi, enggak ada masalah. Tapi dia ingin mengikat juga menjadi enggak jauh-jauh pergi rumah ini kepada anaknya, dia bisa tinggal di sana juga dan seterusnya. Makanya termasuk syafaatnya termasuk ina. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah. Solusinya, Ustaz? Solusinya jual lu putus. Ya, putus atau langsung jual ke anaknya tanpa melalui lembaga tadi. Secara tunai, Ustaz. Baik tunai maupun tidak. Kalau tunai anaknya mungkin enggak punya uang tunai. Nah, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang meminjam uang sebanyak 2 juta kemudian dia mengembalikan 2.200.000 padahal saya tidak minta dan dia ridha karena telah menolongnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Boleh bila dengan syarat uang itu tambahan 200 itu dia bayarkan pada saat dia melunasi. Seperti hadis Jabir, faqadhani wa zadani. Wa Rasulullah SAW memberi dengan tidak tunai kepada beliau. Rasulullah berhutang, kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah di masjid. Rasulullah membayar hutangnya dan dilebihkan oleh Rasulullah SAW dengan syarat tidak ada persyaratan di awal bahwa hutang ini akan dilebihkan dibayar. Ya, baik. Demikian pendengar yang bertanya, jazakallah khair, barakallah fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pesan untuk menjahit gamis kepada saya, Ustaz. Awal pembicaraan saya bilang harganya 195.000. Namun dalam proses pembuatan ternyata ada beberapa pembiayaan yang tidak terduga. Setelah jadi, maka saya bilang harganya 200.000. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Hukum asalnya, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, orang beriman penuhilah akad kalian. Tadi sudah akad dengan 195, ternyata ada kelebihan, itu kerugian dari Anda. Tidak ada hak Anda untuk meminta kelebihan, kecuali dia menyetujuinya. Anda katakan 190.000 itu tidak pakai umpamanya A, B, C, D item yang lain. Kalau dia mengatakan, kan sudah disyaratkan di alkohol, sudah disyaratkan di awal, dia menanggung kerugian. Ya, begini kaum muslimin melakukan akadnya. Ya, tidak kemudian dia minta tambah dan segala macam, berarti tidak memenuhi akadnya. Sama juga umpamanya dari awal dia sepakat Anda bekerja jasa keamanan, jasa bekerja di kantor dan segala macam, berapa gaji? Sepakat gaji 3.500.000 atau gaji 4 juta atau gaji 5 juta. Kemudian setelah 5 bulan, dia bilang, waduh, gak cukup buat hidup saya. Anak saya kuliah di luar kota, luar pulau, bahkan satu dalam keadaan susah segala macam. Setelah dari awal dia menyetujui akad, kemudian dia minta tambah dan dia tidak mau masuk lagi ngajar, bekerja lagi, maka dia berdosa. Sepanjang akad, umpamanya dibuat akad per tahun atau per 2 tahun. Selama akad itu, wajib dia penuhi. Setelah akad selesai per tahun tadi, dia ingin mundur, silahkan. Atau kalau umpamanya pihak pemberi kerja melihat kerjanya bagus, dia mungkin siap memberikan penambahan. Tapi di awal akad tidak boleh kecuali setuju pihak pembeli jasa. Kalau dia tidak setuju, mau tidak mau Anda tetap bekerja. Kalau dia setuju, alhamdulillah. Ya. Begini kaum muslimin memenuhi akadnya. Dengan demikian tidak ada paksaan dari awal. Masya Allah, jazakallah khair. Dan demikian mendengar dan pemirsa yang bertanya, ada faedah tambahan dari jawaban Ustaz, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menabung dengan cara uang saya tukar dengan mata uang asing. Karena saya sekarang sedang ingin melepas diri dari menabung di bank. Apakah dalam syariat diperbolehkan mengingat harga mata uang asing sering mengalami naik turun, artinya harganya tidak tetap? Dia beli uang mata uang asing umpamanya euro. Nah. Dia ingin nabung dalam mata uang euro. Boleh dengan syarat ketika dia tukar menukar euro dengan rupiahnya dia harus tunai. Ya. Karena dia berbeda jenis, satu euro satu rupiah harus tunai. Mesti sama nominal tentu tidak. 100 euro tentu bukan 100 rupiah. Ya. Ya. Umpamanya 100 euro ditukar dengan 1.500. Ya. Yang penting ini 1.500, ini 100 euro. Ya. Ini boleh dia simpan kemudian euro. Kemudian euro suatu saat naik ataupun turun, itu risiko dia. Begitu juga boleh dia menyimpan, menabung saja dalam bentuk emas. Atau dibelinya emas, emas batangan atau emas koin, boleh. Allah sallallahu jazakumullah khair. Demikian mendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya, barakallahu fik. Masih kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang bekerja di suatu perusahaan, Ustaz, ini dari hamba Allah di Kalimantan. Pertanyaannya, seorang yang bekerja di suatu perusahaan, lalu pada hari raya Idul Fitr dia dapat THR, dan THR ini diberikan baik untuk orang muslim maupun non muslim, sebagaimana juga pada perayaan hari-hari ibadah mereka, yaitu non muslim. Perusahaan juga memberikan THR baik untuk mereka non muslim maupun untuk kaum muslimin. Pertanyaan, halakah tunjangan tersebut saya terima, Ustaz? Halal. Walaupun pada hari Natal misalnya. Masya Allah, alhamdulillah. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, pertanyaan dan jawabannya sampaikan ke Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah saya menghindar dari pajak karena seluruh apa yang saya miliki dari gaji dipotong secara sepihak, kemudian juga nilainya cukup besar, dan semua kendaraan-kendaraan pun dikenai pajak sehingga saya tidak mendapatkan nilai yang cukup untuk kehidupan saya. Jazakallahu khair. Allah barik. Bukan Anda saja, semua warga negara seperti Anda dipotong oleh pajak tersebut. Ya. Fatwa yang dijelaskan oleh para ulama, lari dari pajak tersebut bila dengan cara yang legal, hukum asalnya boleh. Maksud legal itu secara hukum Anda tidak akan terjerat hukum. Ya, biasanya para konsultan pajak tahu celah-celah hukum di dalam pemungutan pajak tadi. Ya, bila dengan cara yang legal, maka hukum asalnya boleh. Bila dengan cara yang tidak legal, maka mudarat yang Anda dapatkan lebih besar mungkin daripada pajak yang Anda bayar. Wallah ta'ala. Baik, demikian jawaban yang disampaikan Ustaz. Jazakumullah khairah. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya dalam pembahasan jual beli di kesempatan pagi ini. Silakan di 021-823-6543. Halo. Taip, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Tepan di Palopo, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Silakan, Afi. Begini Ustaz, saya membeli sebuah mixer. Ya, terus? Kemudian itu mixer harganya tapi mixer bekas. Ya. Harganya 8.500. Ya. Mixer ini apa ini, Pak? Kemudian saya bayar di mixer 5 juta. Sisanya setelah saya pakai. Nah, ternyata tuh mister, setelah saya pakai di pabrik, ternyata tidak bisa dipakai untuk produksi roti yang saya produksi. Akhirnya itu mister, saya berniat untuk mengembalikan, namun yang punya mister tidak mau. Dia maunya harus membayar sisanya 3.500.000. Nah, padahal ternyata perjanjian saya kalau mister itu bisa saya pakai. Bisa saya pakai untuk produksi roti saya akan lunaskan 3.500.000. Produksi roti. Baik. Tapi memang ternyata itu saya memang tidak berjanji untuk mengembalikan itu mister. Tidak bisa dipakai, kenapa Bapak? Tidak bisa dipakai untuk produksi roti. Ternyata hanya bisa dipakai untuk produksi adonan cair. Adonan cair. Ya, kalau roti kan adonannya padat. Pada awal Anda sudah mengatakan saya mau mixer untuk adonan roti. Iya, sudah. Ya, tapi dikasihnya yang cair. Mixer itu untuk produksi roti. Baik, akan saya jelaskan. Baik, itu saja Bapak pertanyaannya. Iya, itu saja, Pak. Baik, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bila ada persyaratan bahwa saya beli mixer roti, dikasih mixer cair, ya, maka ini dia tidak memenuhi persyaratan si penjual. Yang mengatakan mungkin kata dia, ya, sama aja sih mixer cair, mixer roti bisa juga. Ternyata emang tidak bisa, karena lebih padat, ya. Tadi kata dia kalau tidak ini maka gak ada gunanya bagi dia dikembalikan, dan uang 5 jutanya harus dikembalikan juga. Dia kembali, dia serahkan kembali mixer yang cair tadi, kemudian dia ambil uang 5 juta. Bila si penjual tidak mengembalikan 5 juta, di akhirat pasti dikembalikannya. Tenang saja. Dan tidak ada kewajiban dia harus membayar 8.500.000. Sisanya tidak perlu saat ini? Tidak perlu, tapi mixernya dikembalikan. Kembalikan mixernya, ambil uang 5 juta, serahkan 10 mixer 5 juta. Kalau ternyata ada mixer yang adonan untuk yang lebih padat, untuk roti, sekarang dia ingin jual, bisa tukar menukar namanya. Menukar mixer dengan mixer. Kalau harganya sama, mungkin lebih mahal yang padat, ya, dia tinggal menambahkan harga sisanya. Allah Ta'ala alam. Demikian pendengar kita di Sulawesi, jazakumullah khair, barakallahu fi. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Faiza di Makassar. Abu Faiza, silakan. Oh ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau tanya bagaimana hukumnya kita berbisnis sarang walet, Ustaz? Kan walet itu kan datang kemana-mana, kita tidak meminta dia datang, tapi kan kita hanya menyiapkan alat seperti itu, Ustaz. Masya Allah, sebentar. Ini sarang walet ada yang beli? Ada, Ustaz. Yang dengan beli. Harga yang berapa harganya per kilo? Kurang lebih biasanya sih sekitar 5 sampai 10 juta, Ustaz. Baik. Ini penggunanya mubah atau haram? Biasanya mubah, biasanya untuk kosmetik atau misalnya kadang-kadang obat. Ya. Bila penggunaannya mubah, ya hukum asalnya ya. Hukum asalnya adalah boleh, kecuali dia digunakan untuk kesyirikan. Dan kita tahu umpamanya ini adalah material untuk kesyirikan. Bila penggunaannya mubah untuk obat seperti yang dijelaskan dan kosmetika dan lain-lain, maka hukum asalnya boleh dan mubah Anda menjualnya dan memelihara atau untuk mengembangkan usaha di bidang ini. Wallah ta'ala alam. Baik, sebentar. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Bu Faizah di Makassar. Kita terima kembali, silakan di 0218236543. Di belakang Bu Faizah, silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum Bapak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, diketikkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback cukup mendengar via telepon. Syukran. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Abu Majid. Abdul Majid. Abu Majid. Abu Majid di mana? Di Poncol. Baik. Senin, Jakarta ya Pak. Fadal Abu Majid. Ya Ustaz, Ustaz mau nanya, kalau kita beli mobil cash. Ya. Harga 140 juta, ternyata yang punya itu dia masih kredit Ustaz. Tapi mobil langsung diserahkan, terus BPKP nunda sampai setahun, bagaimana hukumnya Ustaz? Aman Anda, artinya orang yang bisa dipercaya atau tidak, atau Anda tidak kenal? Saya kenal orangnya Ustaz, dan dia bisa dipercaya. Kalau orang Anda bisa kenal dan bisa dipercaya, ya, mungkin Anda minta jaminan yang lain, penting. Ya, karena setelah Anda menyerahkan uang, nanti mobil tidak bisa Anda kuasai. Karena BPKB-nya masih belum lunas, belum bisa diterimanya, belum serah terimakan, ya. Walhasil Anda memiliki risiko yang tinggi. Hukum asalnya, kalau Anda percaya dengan dia, ya, tapi sebaiknya seperti yang saya katakan tadi, Anda minta jaminan lain dari dia. Umpamanya sertifikat tanahnya kah, atau barang-barang berharga yang lainnya dijaminkan. Ketika tidak terjadi ini, Anda bisa mengambil hak Anda melalui jaminan tadi. Jelas, Abu Majid? Oh, paham Ustaz. Tapi kalau dia tetap gak ngasih jaminan, tapi kita juga percaya sama dia, tapi gak apa-apa Ustaz ya? Boleh. Tapi jangan menyesal nanti ketika terjadi sesuatu. Oh ya Ustaz. Allahumma'alaikum. Karena Anda hidup di akhir zaman sekarang, ikhwan. Hari ini dia orang bisa dipercaya, besok berubah statusnya atau sebaliknya. Allahumma'alaikum. Demikian Abu Majid. Ya, syukran Ustaz. Afan. Jazakallah khair, barakallah fiik. Kami angkat kembali sebelum dari telepon pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama Ustaz terkait dengan pajak tadi. Baik. Ustaz, bagaimana kalau saya memang diambil setiap bulan sebagai pajak, tapi saya niatkan untuk ibadah, apakah juga akan bernilai ibadah Ustaz? Jazakallah khair. Ibadah dalam rangka tidak menentang kepada pemerintah. Rasulullah SAW sudah mengingatkan ini. Bahwa akan ada di antara kalian nanti di akhir zaman pemimpin yang zalim. Maka fa'alaikum sam'a wa ta'ah. Maka dengarlah dan taati dia. Wa in dharaba dhahrak wa in akhadha ma'lak. Sekalipun pemimpin tersebut memukulmu, artinya memberikan sanksi dalam bentuk penyiksaan kepada diri tubuh. Ya. Wa in akhadha ma'lak. Seperti jika umpamanya walaupun nanti dia memenjarakanmu, dan sekalipun dia merampas uangmu, mengambil hartamu, ya, maka umpamanya diambil apa boleh buat. Tapi kalau bisa dengan cara yang legal kita untuk menyelamatkan harta dan diri kita, alhamdulillah juga boleh. Ya, yang dilarang adalah melawan. Tapi dengan cara legal seperti yang tadi saya katakan, ya, hukum asalnya adalah boleh. Baik. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami saudara beradik kakak dan orang tua kami sudah meninggal kurang lebih 2 bulan. Dan alhamdulillah sebagian besar kami sudah mengenal sunnah. Akan tapi untuk mempraktekkan waris dari masing-masing pihak, yaitu anak-anaknya, belum ada inisiatif karena masih tidak merasa kurang enak terkait dengan rumah yang dimiliki ibu yang sekarang ditempati oleh keluarga kami atau adik-adik kami. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Iya. Bertanda Anda sudah mengenal sunnah dan ingin praktekannya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, setelah menjelaskan ayat-ayat tentang pembagian waris, "Man yuti'illah wa rasulahu." Siapa yang bertaat kepada dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخِلْهُ نَارًا خَلْدًا فِيهَا. Dan sebaliknya, orang yang tidak mentaati Allah dalam hukum ini dan ketentuan-ketentuan Allah dan yang lainnya, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Maka ketika seorang wafat, langsung kumpulkan ahli waris, sampaikan, bacakan Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 10, 11, 12, 13, 14 yang menyatakan begini cara membagi waris. Sekian untuk istri, sekian untuk anak, sekian untuk bapak dan ibu, dan seterusnya. Ya. Mengenai eksekusi, boleh berdasarkan kesepakatan. Tapi sekarang jelas bahwa masing-masing ada saham sekian persen di dalam harta waris tersebut. Kalau umpamanya ingin dikuasai sementara ditempatin oleh istri, yaitu ibu Anda umpamanya, dan adik-adik yang lain, ya, kalau mereka memiliki kemampuan, mereka harus bayar sewa kepada yang ahli waris yang lain, di sana ada bagiannya. Tapi kalau mereka umpamanya mengikhlaskan juga, enggak ada masalah. Tetapi wajib dijelaskan dari awal hak dan kewajiban masing-masing. Billahi taufik. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dalam pembahasan jual beli dalam kitab Zad Mustaqni Fiksisar Al-Muqni. Dan kepada Ustaz, mungkin ikhtitam Ustaz sekarang. Ya. Semoga apa yang telah kita bahas dan kita jelaskan mengenai syariat Allah dalam masalah harta ini membantu kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wani Tirmidzi hafizahullahu taala yang telah memberikan faedah ilmu yang sangat bermanfaat dalam pembahasan kitab jual beli dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Muqni. Kami insyaAllah akan lanjutkan kembali pembahasan ini di kesempatan pertanyaan akan datang di setiap Kamis pagi. Dan kami mohon maaf ada begitu banyak pertanyaan tidak bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga sedikit yang bermanfaat. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab.